Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan pada hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita mampu menyejukkan jiwa kita, melapangkan hati kita, menyadarkan jiwa kita yang paling dalam serta pemikiran kita agar kemudian kita mampu melakukan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyembah Allah dan kemudian memakmurkan buminya dengan segala daya dan upaya kita. Pada hari ini kita memasuki ayat ke-57 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikan lazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'azabah. Inna 'azaba rabbika kana mahzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhan-Mu itu sesuatu yang harus ditakuti. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-57 ini merupakan keterangan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan informasi penting yang harus dipahami oleh setiap manusia tentang terutama sekali orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang beriman tetapi ternyata di dalam imannya mereka melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Bahwa ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Tuhan-tuhan yang disembah atau apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka itu mencari cara dan jalan untuk menjadi orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu sudah diberikan gambaran tentang tantangan Allah ya kepada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat 57 ini Allah memberikan gambaran bahwa yang disembah selain Allah itu sebenarnya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada malaikat, haula iyyakum kanu ya'budun, wahai para malaikatku, apakah kepada kamu mereka ini menyembah? Apa kata malaikat? Subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Subhanaka, maha suci ya engkau wahai Allah ya, anta waliyuna, sesungguhnya kami hanya menjadikanmu sebagai pelindung satu-satunya, min dunihim, selain mereka. Sesungguhnya mereka sembah itu adalah jin dan mereka sangat percaya terhadap syaitan, iblis atau jin tersebut. Jadi malaikat sendiri yang disembah oleh segelintir manusia, yang dianggap oleh segelintir manusia sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau yang sepemahaman dengan itu, ternyata mereka malah melepaskan diri dan menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada-Nya. Subhanaka, maha suci engkau wahai Allah atas segala sikap dan perbuatan mereka yang menjauh diri-Mu. Anta waliyuna, kami menganggap diri-Mu ya Allah hanya sebagai satu-satunya pelindung dari kami. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain di mana nanti pada hari akhirat ketika terjadi perdebatan di dalam neraka antara penduduk ahli neraka, ada orang-orang yang menuduh bahwasanya kami sudah menjadikanmu wahai iblis, wahai syaitan, sebagai sesembahan kami. Apa kemudian jawab iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'atukum faqlabtukum. Sesungguhnya Allah sudah memberikan janji yang terbaik, janji yang benar kepada kamu, sedangkan aku menjanjikan kepada kamu sesuatu tapi ternyata aku sendiri yang menyalahinya. Sesungguhnya aku tunduk dan menyerahkan diriku kepada Tuhan pencipta alam semesta. Jadi merupakan satu hal yang sangat ironis kalau ternyata ada manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang disembahnya itu sebenarnya tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadarlah wahai orang-orang yang tergelincir ke dalam penyembahan selain Allah, orang-orang yang selama ini mengikatkan dirinya kepada Tuhan atau kepada suatu kekuasaan yang dianggap memiliki kekuatan sama seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, wa ilaina wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kelak kita akan kembali dan akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang kita lakukan. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Ardiansa MA, yang akan mengupas lebih lanjut tentang keterangan ayat ini. Kami persilakan Ustaz Hadi. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca dalam ayat ini bahwa dahulu ada orang-orang yang menyembah, meminta, memohon kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang pun hari ini kita masih melihat orang-orang yang masih menyekutukan Allah, berbuat syirik, percaya kepada jimat, tangkal, percaya kepada adanya kekuatan jin, adanya kekuatan-kekuatan yang lain yang mampu memberikan manfaat atau menghindarkan mudarat daripada dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil satu garis benang merah di sini, bahwa mensyarikatkan Allah ini termasuk dosa yang lama sudah dilakukan oleh manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala telah dengan sangat tegas di dalam kitab-kitab yang diturunkannya, bukan hanya Al-Quran, begitu juga pada Zabur, Injil, Taurat, sebagaimana yang diinformasikan oleh Al-Quran itu sendiri, akan memberikan sanksi yang teramat berat, akan mencampakkan orang-orang yang mensyarikatkan Allah itu ke dalam neraka yang sangat pedih siksaannya. Bahkan Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi sebagaimana tadi himbauan dari Ustaz Perdana, Ustaz kita, bahwa marilah kita menyadari kesalahan ini, ya, bahwa yang disembah itu sendiri pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai perbuatan itu menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat pemilik nikmat. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Dia berikan, apa yang ada pada diri kita, itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Mungkin para pendengar mempertanyakan, bagaimana dengan orang bos saya, dialah yang memberi saya gaji. Kemudian mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, nah, kesehatan itu kan karena kita menjaganya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Zahirnya seperti itulah pemahamannya. Ya, secara singkat mungkin kita dapat mengambil kesimpulan seperti itu, tapi perlu diingat bahwa apa yang ada pada diri kita ini semuanya potensinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu kita dari tiada menjadi ada karena Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dulu karena Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memberikan kita kehidupan di alam rahim, di dalam alam rahim ibu kita, kemudian dengan izinnya pula kita keluar ke muka bumi ini? Bukankah Allah yang memberikan kita kesehatan? Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh potensi yang ada di alam ini? Semuanya bukti yang sangat jelas, ya, nampak di hadapan kita bahwa itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin setelah itu diberikan Allah, dianugerahkannya kepada kita, kemudian kita mengingkari dan mendustai itu semua dan bermohon kepada selain Allah? Bukankah itu suatu perbuatan keingkaran yang teramat buruk? Bukankah itu adalah suatu penolakan, penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat nista perbuatannya? Ya. Kita ambil contoh. Misalnya ada orang yang berbuat baik kepada kita. Dia berikan kita bantuan dikala kita susah. Kemudian dia berikan bantuan kepada, bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada anak kita. Dalam kondisi apapun kita, baik kita dalam kondisi senang maupun susah, dia memberikan pertolongan atau bantuan kepada kita. Kemudian pada satu hari kita ingkari seluruh kebaikan yang pernah dia berikan kepada kita. Bagaimana kiranya hal itu? Apakah itu baik dilakukan? Nah, jika hal yang seperti ini saja adalah suatu pengingkaran yang sangat menyakitkan dilakukan antara hamba terhadap hamba yang lain, bagaimana kalau hal itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu adalah suatu kedurhakaan dan suatu pengingkaran terhadap nikmat, atau dalam bahasa agamanya disebut dengan kufur nikmat yang teramat jelas? Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh dosa kufur nikmat itu, mengingkari, mendustai nikmat yang pasti ada di dalam diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak menyembahnya, apalagi mensyarikatkannya, tidak meminta kepadanya tetapi meminta kepada selain daripadanya, adalah suatu perbuatan yang teramat keji dan wajarlah kalau kemudian disebut dengan dosa besar. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Ustaz Ading. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Ardi, dan juga keterangan-keterangan yang menafsirkan tentang ayat ke-57 dari surat Al-Isra ini. Ada penutup dari keterangan ayat ini adalah inna azaba rabbika kana mahzura, bahwa sesungguhnya azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Penutup ayat ini bukan merupakan suatu penutup kalimat biasa, akan tetapi penuh dengan kandungan atau suatu hal yang memberikan pengertian kepada kita bahwa sebenarnya ada fenomena manusia yang tidak mampu merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu merasakan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu berbuat apapun, yang firu lima yasha wa yu'azibu may yasha, dia mampu memberikan kemaafan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab siapapun yang dia inginkan. Ada gambaran bahwa sebagian orang tidak mampu merasakan keberadaan sifat-sifat Allah yang penuh dengan keagungan atau sifat Allah yang penuh dengan ancaman-ancaman. Kalau tidak mampu merasakannya, maka Allah mengatakan inna azaba rabbika kana mahzura. Kalau tidak mampu merasakan diriku sebagai sang pengasih dan juga sebagai yang maha keras siksanya, maka ketahuilah bahwasanya azaba rabbika, hati-hati akan ada azab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan kalau ternyata masih juga dilanggar tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba rasakan ini. Ketika kita tidak mampu merasakan kebesaran seorang polisi, maka hati-hati dengan segala tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang polisi itu. Begitu juga di dalam keterangan ayat ini, kalau tidak mampu merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang harus kita waspadai dan ingat bahwa akan ada azab Allah yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan maksiat dan atau orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dan ingkar kepadanya. Oleh karena itu, mari kita sadarkan diri kita. Mari kita coba untuk tetap mengikhlaskan niat kita, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada dirinya, dan berusaha sekuat mungkin untuk tetap menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di dalam kehidupan ini, beribadah kepadanya, dan melakukan perbuatan terbaik di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan dan harus dilakukan dengan usaha yang keras, karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat keras, berbuat, berusaha yang terbaik di dalam menjalani kehidupannya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.